Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin malam Selasa 9 Rajab 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk kembali bersama di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan kitabus shalah, hadis-hadis yang ditulis oleh penulis yang berkaitan dengan salat pada babu sifatish shalah. Bab sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang ke-331 melanjutkan dari sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حجر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia sujud, janganlah menderum seperti unta menderum, namun hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Diriwayatkan oleh tiga imam, hadis ini lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujur, yaitu di bawah ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, dan beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang ahli hadis, bahkan aktsarus sahabati riwayatan lil hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah ahli fikih, dan juga beliau adalah termasuk dari hafiz terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian setelah itu senantiasa selalu melazimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi terkenal dengan kunyahnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebabkan karena beliau memiliki hir ataupun anak-anak kucing yang beliau pelihara. Dan Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu wafat pada tahun 59 Hijriah. Sering kita sebutkan bahwasanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan zuhudnya terhadap dunia dan terkenal dengan istiqomahnya dalam menuntut ilmu agama. Dan ini adalah termasuk dari hal-hal yang patut kita contoh dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Zuhud terhadap dunia maksudnya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kemudian beliau sangat gigih dalam menuntut ilmu, sehingga sering Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya aku benar-benar mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hadis, yaitu waktu itu hadis syafaat, sebelum engkau lihirsika alal ilm, karena kegigihanmu untuk menuntut ilmu agama. Ini harus menjadi inspirasi kita sebagai orang yang bermanhaj salaf, yang senantiasa mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk senantiasa giat, gigih dan semangat menuntut ilmu agama. Pokoknya yang berkaitan dengan ilmu agama, maka senantiasa dia sangat gigih, baik itu membeli bukunya, baik itu menghafal hadisnya, baik itu ikut pengajiannya, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan agama, bertanya ilmu agama tentangnya. Maka ini termasuk daripada yang patut kita jadikan contoh, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian, salah seorang di antara kalian umum dan digandengkan kepada hal yang umum, maka menunjukkan kepada keumuman. Ini menunjukkan kepada laki-laki ataupun perempuan. Idza sajada ahadukum, jika salah seorang di antara kalian, salah seorang di antara kalian di sini maksudnya umum, baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang imam ataupun yang sholat sendirian ataupun yang menjadi makmum, baik yang tua ataupun yang muda, karena ini adalah hadis yang menunjukkan kepada keumuman. Idza sajada, apabila salah seorang di antara kalian sujud, maksudnya di dalam sholat, sujud di dalam sholat, maka janganlah menderum seperti unta menderum. Derum, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maksudnya adalah turun. Janganlah dia menderum. Ini bahasa Indonesia yang kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, menderum artinya berlutut dengan kedua kaki depan. Berlutut dengan kedua kaki depan atau dengan keempat kakinya. Seperti binatang besar seperti lembu, kerbau atau onta, itu namanya menderum. Janganlah kalian menderum, maksudnya turun, berlutut seperti unta menderum, seperti unta ketika dia turun ataupun untuk meletakkan lututnya. Namun hendaklah kemudian menderumnya unta ini dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW dengan lafaz sebagai penjelasnya, yaitu hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Artinya, janganlah kalian berturun, berlutut seperti turunnya lutut onta. Tetapi, letakkanlah kedua tangan kalian sebelum kedua lutut kalian. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita harus pahami bahwa unta tidak punya tangan, semuanya kaki. Onta tidak punya tangan, semuanya kaki. Dan onta, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia turun, maka yang paling pertama dari tubuhnya terkena lantai ataupun tanah adalah lututnya. Unta ketika dia turun itu apa main-main? Perhatikan, jangan ada yang bermain-main dengan kameranya. Ketika unta turun, yang paling pertama mengenai lantainya ataupun tanahnya adalah lututnya. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW, fala yabruk kama yabrukul bai. Janganlah kalian atau dia turun sebagaimana turunnya onta, yaitu mendahulukan lututnya. Dan sekali lagi, mendahulukan lutut adalah lutut bagian yang paling pertama yang terkena tanah atau lantai ketika onta turun. Dan kita tidak membicarakan onta itu tangannya di mana ataupun kakinya di mana. Karena yang paling jelas onta semuanya adalah kaki. Tidak bisa dikatakan kaki depan, dua kaki depan onta adalah bagaikan tangan. Dan dua kaki belakang onta adalah bagaikan kaki. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena yang menjadi ukuran di dalam turunnya onta, yang kita dilarang untuk mencontohnya adalah bagian yang paling pertama yang menyentuh tanah atau lantai dari onta tersebut, yaitu lututnya. Dan itu terbukti di dalam keadaan nyata yang terjadi pada onta. Kalau kita lihat di dalam turunnya onta, maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari video berikut. Perhatikan video berikut yang menunjukkan bagaimana turunnya onta. Sebentar. Kita akan melihat video bagaimana turunnya onta Irsyad. Baik. Nanti kita lanjutkan untuk melihat videonya setelah saya dapat jaringan internet insyaallah. Kita lanjutkan. Yang jelas dalam hal ini ketika Rasulullah SAW mengatakan janganlah menderum seperti unta menderum. Unta menderum, maka yang duluan terkena lantai atau tanah adalah lututnya, bukan yang lainnya. Dan yang patut diperhatikan kata-kata janganlah seperti unta menderum, bukan kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya, namun hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini hanya penjelasan dari Rasulullah SAW terhadap manusia. Karena manusia punya tangan, manusia punya kaki. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan keadaan manusia. Yaitu, hendaklah dia meletakkan kedua tangannya. Jangan seperti unta, meletakkan kedua lututnya. Sekali lagi kita tidak berbicara tangan dan kaki, tetapi berbicara tentang yang pertama kali diletakkan di atas tanah, yaitu lutut. Yaitu lutut. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, hendaknya kalian meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ya, sebelum kedua lutut. Jadi seperti ini. Kalau kita perhatikan, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita, jangan menderum seperti derumnya unta, dan hendaklah letakkan kedua tangan. Jadi ketika kita i'tidal, maka kita turun, meletakkan kedua tangan. Sebelum kedua lutut. Ya, meletakkan kedua tangan, sebelum kedua lutut. Unta, dia meletakkan lutut. Ya. Dan tidak ada tangan pada unta. Tidak ada tangan pada unta. Dia meletakkan lutut. Yang pertama kali terletak, kalau unta lagi menderum, turun, maka lututnya. Dan kita tidak berbicara unta mana tangannya, mana kakinya. Tapi kita membicarakan mana yang pertama kali turun dari tubuh unta dan menyentuh tanah, yaitu lututnya. Nanti kita akan perlihatkan videonya, insyaallah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sesudah kita itu pahami hadis tersebut, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, diriwayatkan oleh tiga imam. Ini istilah beliau. Tiga imam adalah Al-Bukhari, kemudian Muslim, dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih, Imam Muslim dalam kitabnya Sahih, dan Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Mustadz. Hadis ini lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujur. Nah, ini menunjukkan penekanan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis 331, lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujur, hadis yang ke-332. Dan hadis yang ke-332 ada bedanya nanti. Ya, ada bedanya. Ini menunjukkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menguatkan pendapat ini. Menguatkan bahwa apabila seorang ingin turun sujud, maka yang dia dahulukan adalah tangannya sebelum lututnya. Ya, baik. Kita baca atau kita jelaskan hadis ini. Ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam derajatnya. Ada yang mensahihkan dan ada yang melemahkan. Dan ingat, kesahihan dan kelemahan hadis berpengaruh pada pengamalan hadis tersebut. Berpengaruh pada hukum yang diambil dari hadis tersebut. Ya, makanya orang-orang ahli hadis sangat perhatian terhadap sahih atau lemahnya hadis tersebut. Karena apabila hadis tersebut lemah, maka secara dasar hukum dia juga lemah. Bahkan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Tetapi apabila hadis itu sahih, maka konsekuensinya dia harus dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya, baik. Sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama. Di antara yang mensahihkannya adalah Abdul Haq. Kemudian As-Suyuti. Ulama Islam abad ke-10 Hijriah. Kemudian Ahmad Syakir. Ulama Islam abad ke-15 Hijriah sekarang. Al-Albani rahimahullah. Ulama Islam abad ke-15 Hijriah sekarang. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar. Sebagaimana dalam kitab beliau Bulughul Maram ini. Ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melemahkan hadis ini imam-imam besar. Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Baihaqi. Ini ulama yang melemahkan hadis ini. Baik. Apa kelemahannya? Pada perawinya. Pada perawinya. Bahwa ada yang menyebutkan di sini perawinya adalah seorang yang bernama Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darwardi. Ad-Darwardi. Ad-Darwardi. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darwardi. Ad-Darwardi ini orangnya adalah thiqah, terpercaya ketika meriwayatkan hadis. Tetapi kalau seandainya dia meriwayatkan hadis dari kitabnya, baca kitab, baru kuat. Tapi kalau seandainya dia meriwayatkan hadis dari hafalannya ataupun dari kitab bukan kitabnya, maka dia datang dengan hadis-hadis yang batil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahumullahu taala dalam kitab Al-Mughni fi Dhu'afa. Ini yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan sebagian ulama akhirnya meragukan hadis dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darwardi ini. Karena kalau dia membaca kitab, kuat hafalannya, bagus. Tapi kalau dari hafalan sendiri dia datang dengan hadis-hadis yang batil. Ini yang bermasalah. Orang yang kedua yang bermasalah pada hadis ini, yaitu dalam sanadnya Muhammad bin Al-Hasan. Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah. Beliau ini dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala la yutaba alaihi wa la adri asami'a min Abi Zinad am la. Hadisnya tidak boleh diikuti. Dan aku tidak tahu bahwasanya dia mendengar dari Abu Zinad atau tidak. Nah, ini kata Imam Bukhari. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa Muhammad Ibn Al-Hasan adalah seorang perawi yang terpercaya. Seperti Imam An-Nasai, Imam Ibn Hibban. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya karena disebutkan Muhammad Ibn Al-Hasan ini dia tinggal di perkampungan. Jadi sulit untuk dipercaya hadisnya. Karena orang tinggal di perkampungan tidak sama dengan orang tinggal di perkotaan. Banyak fasilitas yang bisa didapatkan oleh orang perkotaan. Maka ini yang menjadikan para ulama sebagian melemahkan hadis ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hadis ini ada penguatnya. Tetapi hadis ini ada penguatnya. Anggap hadisnya lemah tapi ada penguatnya. Penguatnya dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Ya'midu ahadukum fi salati fayabruk kama yabrukul jamal. Salah seorang dari kalian bertancap menancapkan lututnya di dalam sholatnya. Lalu dia berlutut seperti berlututnya unta. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, ya'midu ahadukum fayabruku fi salatih barkal jamal. Salah seorang dari kalian menancapkan lututnya di dalam sholatnya, maka dia turun seperti turunnya unta. Ini hadis-hadis yang penguat, yang menunjukkan bahwa hadis yang kita baca sekarang ini kuat. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa hadisnya kuat. Disebabkan karena ada penguat-penguat dari hadis tersebut. Dan adapun perawi yang dibicarakan adalah perawi-perawi yang dia asal hukumnya dia kuat. Seperti Abdul Aziz bin Haq bin Muhammad, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi tadi. Dia asal hukumnya dia kuat. Mungkin saja hadis ini dia baca dari kitabnya. Maka kalau dia baca dari kitabnya, hadisnya kuat. Begitu juga Muhammad bin Al-Hasan. Asal hukumnya dia kuat. Dikuatkan oleh sebagian ulama. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalaupun lemah, dia dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Baik. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya, kita ambil pelajaran, atau sebelum kita ambil pelajaran, kita baca hadis yang ke-332. Jadi kita lengkap membaca hadisnya. Hadis yang ke-332, hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza sajada wa du'a rukbatayhi qabla yadayhi akhrajahu al-arba'ah. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sujud beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Diriwayatkan oleh empat imam. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujur. Dikarenakan hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah memiliki penguat dari hadis Ibnu Umar yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disebutkan oleh Al-Bukhari secara muallaq dan mauquf. Perhatikan baik-baik. Biografi Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini terkenal dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'il ibn Hujur. Dan kita sering mendapati hadis-hadis tentang sifat salat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu. Baik. Aku melihat. Nah, ini lihat. Kalau hadis Abu Hurairah, lafat Nabi. Hadis Abu Hurairah, lafat Rasulullah. Jika salah seorang dari kalian ingin sujud, maka janganlah dia menderum seperti menderumnya unta. Ini lafat. Paham maksud saya? Lafat. Sedangkan hadis Wa'il, ini apa? Cerita. Cerita Wa'il radhiyallahu anhu melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau turun, sujud. Ini pun penguatan. Karena hadis yang berupa ucapan lebih didahulukan dibandingkan yang berupa perbuatan. Karena mungkin perbuatan itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Mungkin perbuatan dalam beberapa keadaan merupakan kekhususan. Ya. Dan adapun sabda Rasulullah SAW, maka itu umum sifatnya. Karena perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk umatnya. Ini menunjukkan penguatan pendapat juga bahwa apabila seseorang sujud, ingin sujud, maka pada saat itu dia mendahulukan kedua telapak tangannya sebelum kedua lututnya sebagaimana jangan sampai seperti unta. Ya, kenapa? Karena ini hadis ucapan, sedangkan hadis Wa'il adalah perbuatan. Yang dilihat oleh Wa'il. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Benar-benar terbalik. kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ya, berbeda dengan hadis yang ke-331, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Makna hadisnya bisa dipahami insyaallah. Diriwayatkan oleh empat imam. Empat imam istilah yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Yaitu Imam Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasai. An-Nasai, Ibnu Majah. Semuanya di dalam kitab mereka yang empat As-Sunan. Maka disebutkan oleh Al-Arba'ah, yaitu diriwayatkan oleh imam yang empat atau empat imam. Bukan empat imam di sini bukan imam mazhab, bukan. Bukan Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, bukan. Tapi imam empat di dalam istilah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu imam empat yang memiliki kitab As-Sunan. Abu Daud As-Sijistani, Imam Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Baik. Hadis Abu Hurairah lebih kuat. Nah, ini penekanan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hadis Abu Hurairah lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujr. Dikarenakan hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah memiliki penguat dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis Abdullah bin Umar yang dimaksud mana? Yang tadi saya sebutkan. Ya, yang tadi saya sebutkan bahwa salah seorang dari kalian menancapkan lututnya di dalam sholatnya. Lalu ia turun seperti turunnya onta. Lalu dia turun seperti turunnya onta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis tersebut sahih. Sahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allak. Apa arti mu'allak? Hadis yang hanya disebutkan sahabatnya saja. Hadis yang hanya disebutkan sahabatnya saja atau hadis yang hanya disebutkan sahabatnya saja tanpa sanad. Mas, sudah ada wifi mas? Kasihkan dong. Hadis yang hanya disebutkan sahabatnya saja tanpa apa? Tanpa sanad. Ya. Jadi misalkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata begini begini begini. Tidak ada sanadnya. Tidak ada anfulan sampai Abdullah bin Umar, tidak ada. Hanya disebutkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini seperti ini. Itu namanya hadis apa? Mu'allaq. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan di sini mauquf. Apa hadis mauquf? Mauquf adalah hadis yang hanya sampai kepada sahabat. Hadis dengan sanadnya tapi hanya sampai kepada sahabat. Kalau muallaq tadi apa? Tanpa sanad. Ya, muallaq tadi tanpa sanad. Hadis mu'allam, nazakan ya. Ini misalkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sahabat kemudian tabi'in kemudian tabi'ut tabi'in ya, kemudian syekh kemudian imam yang mengeluarkan hadis, misalkan Imam Bukhari. Nah, kalau hadis mu'allaq, ya hanya disebutkan sahabatnya saja. Ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Ini tidak ada. Ya, tiga ini. Hanya disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu hadis mu'allaq tanpa sanad. Kalau hadis mauquf dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan dari syekhnya, syekhnya meriwayatkan dari tabi'i, tabi'ul tabi'in, kemudian tabi'ul tabi'in meriwayatkan dari tabi'i, tabi'in meriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW. Tapi cuma sampai di sini saja. Paham ini bedanya? Ya, kalau mu'allaq tanpa sanad. Kalau mauquf dengan sanadnya tapi hanya sampai kepada siapa? Sahabat tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini itu maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Silakan azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي sudah bisa dipahami ya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau berdalih bahwa riwayat yang menguatkan pendapat bahwa kalau mau sujud tangan duluan itu penguatnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Penguatnya adalah hadis Abdullah bin Umar yang tadi saya sebutkan bahwa salah seorang dari kalian menancapkan lututnya ketika dia ingin sujud, maka lalu dia turun seperti turunnya onta. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan ini hadis penguat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Janganlah kalian turun seperti turunnya onta. Ya. Dan hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz, disebutkan oleh Al-Bukhari. Imam Bukhari yang melemahkan hadis. Hadis mana? Abu Hurairah, hadis yang ke-331. Tapi beliau sebutkan hadis penguatnya. Hadis penguatnya. Baik secara mu'allak ataupun secara mauquf. Nah, itu maksudnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari sendiri yang melemahkan hadis ini. Karena orang kalau seandainya kata Imam Bukhari lemah, orang sudah gimana gitu ya, berhadapan dengan Bukhari ini gak sembarangan. Tapi Imam Bukhari sendiri menguatkan hadis yang lemah tadi dengan menyebutkan hadis sebagai penguatnya, baik secara mu'allaq ataupun secara mauquf. Paham sekarang masalahnya? Ya. Hadis saya ulangi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang di dalamnya hendaklah kalian turun tangan dulu sebelum lutut, itu dilemahkan oleh siapa? Imam Bukhari. Tetapi Imam Bukhari sendiri memiliki penguat. Paham ini? Penguat, penguatnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang beliau sebutkan baik secara muallak ataupun secara mauquf. Paham ini sampai sini? Taib. Tadi saya janjikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang coba perhatikan bagaimana onta itu turun. Ya. Sekarang perhatikan, ini seorang yang di padang pasir menjelaskan bagaimana onta tersebut turun. Beliau mengatakan, lihat, perhatikan, ketika onta itu turun, maka turunlah lututnya dulu yang mengenai tanah. Perhatikan. Nah, ya kan? Ya. Saya ulangi. Ya, lihat. Lututnya dulu, ya. Nah, kemudian dipraktikkan oleh Syekh yang menjelaskan ini. Beliau mengatakan, coba perhatikan, kata beliau, ketika seorang sujud, maka hendaklah dia jangan seperti sujudnya turunnya unta, tetapi hendaknya dia tangannya dulu sebelum lututnya. Paham ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan hadis ke-332 ini pun bermasalah. Ada yang melemahkan. Hadis yang mengatakan bahwa di dalam hadis ke-332, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ini ada yang melemahkannya. Ya, ini hadis ada yang melemahkannya. Di antara yang melemahkannya, Imam Baihaqi. Hadis ke-332. Imam Baihaqi. Kemudian Imam Ad-Dariqutni. Kemudian Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, Imam Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, Imam Ad-Dariqutni dalam kitabnya As-Sunan Ad-Dariqutni, dan Imam Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalili. Nah, baik, pada yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita sudah pahami ada dua hadis yang saling bertentangan. Makanya di masyarakat ada yang mendahulukan lutut, ada yang mendahulukan kedua tangan. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari dua hadis ini. Yang pertama, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah turun menuju sujud. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah turun menuju sujud. Pendapat yang pertama yaitu mendahulukan kedua lutut, kemudian kedua tangan. Kedua lutut, kemudian kedua tangan. Dan ini pendapat Umar bin Khattab, kemudian Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dari kalangan tabi'in, Muslim bin Yasar, Sufyan As-Sawri, kemudian Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya. Itu ulama-ulama yang berpendapat apa? Duluan. Hah? Lutut duluan sebelum kedua telapak tangan. Baik. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua yaitu mendahulukan kedua telapak tangan sebelum kedua lutut. Dan ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullah, Al-Auza'i rahimahullah, dan salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Nah, tentunya kita sudah tahu ya, Pendapat pertama berdalil dengan hadis siapa? Wa'il bin Hujr, hadis ke-332. Pendapat yang kedua, yang mendahulukan tangan dulu, berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, pada nomor 331. Baik. Pendapat yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa silahkan memilih. Kalau dia ingin, dia dahulukan kedua tangannya. Kalau dia ingin, dia dahulukan kedua lututnya. Dan ini adalah salah satu pendapat tadi, pendapat Imam Malik. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu'. Dan yang paling penting yang antum harus catat, dua sifat ini apabila seorang muslim mengerjakannya, maka sah sholatnya. Dua sifat ini. Mau tangan duluan ataupun lutut duluan. Maka tidak boleh mengatakan bahwa kamu lutut duluan, kamu tidak sah sholatnya. Gak boleh. Karena para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bersepakat, berijma' bahwa dua cara untuk turun ke sujud maka adalah sah. Ya, tidak ada yang mengatakan tidak sah salah satunya. Cuma mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama, itu saja. Adapun tentang sah, maka seluruhnya bersepakat bahwasanya dua cara ini, baik itu lutut duluan ataupun kedua tangan duluan, maka dua-duanya sah dan boleh. Sah dan boleh. Ya. Yang terjadi hanya pada afdhaliyah, pada keutamaan. Mana yang lebih utama, itu saja. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di Indonesia mazhabnya mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka pada saat itu kita banyak melihat yang dari kaum muslimin di sekitar kita melakukan turunnya lutut duluan sebelum tangan. Nah, sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul permasalahan yang sering dibicarakan. Mana yang lebih didahulukan? Mendahulukan al-madzhab al-ma'mul fil mujtama' atau tidak? Mana yang lebih didahulukan? Apakah mendahulukan pendapat madzhab yang dikenal di masyarakat ataukah tidak? Ya. Maka jawabannya wallahu a'lam, kita tidak diperboleh, kita ketika beramal dituntut untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan taat kepada mazhab. Maka pada saat itu kita mengamalkan apa yang kuat dari pendapat dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Ya. Dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin mengatakan pendapat yang mendahulukan lutut sebelum tangan, mereka memiliki beberapa dalil lain. Ini karena kita bermadzhab atau di tengah madzhab Syafi'i, maka saya ingin mengutarakan salah satu pendalilan dari yang berpendapat lutut duluan sebelum tangan. Karena kalau yang kita kuatkan adalah tangan duluan, karena hadisnya sahih. Sedangkan hadis yang 332, hadis Wa'il bin Hujr, hadisnya tidak sahih. Hadisnya lemah. Maka kita dahulukan tangan duluan sebelum lutut. Kalau ditanya, apa dalilmu? Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalilnya kuat. Baik. Tetapi kita karena ingin mengetahui apa yang diamalkan oleh orang-orang yang bermadzhab Syafi'i, kaum muslimin bermadzhab Syafi'i, Mereka punya dalil. Dalilnya Wa'il bin Hujur. Hadis Wa'il bin Hujur. Yang mendahulukan lutut dulu sebelum tangan. Taib. Itu satu dalilnya. Yang kedua, kata mereka, kalau orang turun, maka akan terlihat dia turunnya terlebih dahulu sesuai dengan anggota tubuhnya. Ya. Seperti misalkan kalau dia i'tidal, dia turun lutut dulu baru tangan. Sesuai dengan keadaan anggota tubuhnya. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh siapa? Oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga mazhab Imam Ahmad, mazhab siapa lagi tadi? Umar bin Khattab, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Ishaq bin Rahuya dan semisal. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, kata mereka bahwa mendahulukan lutut itu lebih ringan dibandingkan mendahulukan tangan. Terutama kalau seandainya orang tua. Ya, bujur kada? Orang tua, mana orang tua? Mana yang lebih kuat, yang lebih mudah? Ya. Yang lebih mudah, yang lebih ringan adalah lutut duluan dibandingkan tangan duluan. Ya. Nah, kalau tangan agak menahan dia. Tetapi kadang-kadang yang lebih tua malah lebih suka tangan duluan. Kenapa? Karena lututnya sudah mulai susah untuk diletakkan. Maka pendalilan yang ketiga ini pun fihi nazar. Ini perlu diteliti kembali pendalilan ketiga ini. Bahwa ini lebih mudah. Kata mereka pendalilan ketiga lebih mudah. Jadi lutut duluan itu lebih mudah kata mereka. Tapi sebagian orang tua malah lebih suka tangan duluan. Yang jelas, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang paling patut diperhatikan di sini adalah yang diperselisihkan oleh para ulama adalah afdaliyah. Mana yang lebih utama? Bukan masalah sah atau tidak sah. Boleh atau tidak boleh? Tidak. Karena para ulama bersepakat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, berijma, dua-duanya cara tersebut adalah apa? Sah. Dan boleh. Sah dan boleh. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah SWT. Baik. Kita lanjutkan sekarang hadis yang selanjutnya. Ini hadis yang selanjutnya ini agak panjang pembahasannya. Hadisnya pendek tapi pembahasannya panjang. Baik. Kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Wa 'ani ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام دري ابن عمر رضي الله عنهما Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk tasyahud beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan kanannya di atas lutut kanannya sambil menguatkan membuat lipatan 53 ya memakai jari-jarinya memekai jari-jarinya nanti saya akan jelaskan ini. Dan beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim yang lain, beliau menggenggam seluruh jari jemarinya berisyarat dengan jari yang berada dekat dengan ibu jari. Baik. Pertama, biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Nama lengkap beliau Abdullah bin Umar bin Khattaf bin Nufail Al-Qurashi dan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Dan beliau adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah dari 4 sahabat yang muda dan paling banyak meriwayatkan hadis. Yang muda dan paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi ada 4 sahabat Nabi yang muda-muda bernama Abdullah dan paling banyak meriwayatkan hadis. Dikenal oleh para ulama hadis Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 orang pemuda yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Dhahabi dalam kitab beliau Sirah Al-Nubala mengatakan al-imam al-qudwah syaikhul Islam Abu Abdurrahman Al-Qurashi Al-Adawi Al-Makki thumma Al-Madani. Seorang ulama, pemimpin dan suri tauladan. Ulamanya Islam. Ya. Dan beliau kunyahnya Abu Abdurrahman, berasal dari kabilah Quraisy, dari Al-Adawi, kemudian tempat lahirnya di Mekah, kemudian meninggal di Madinah. Dan beliau masuk Islam tatkala kecil. Kemudian berhijrah bersama bapaknya saat masih belum baligh. Dan beliau masih dianggap kecil ketika peperangan Uhud. Peperangan Uhud pada tahun ke-3 Hijriah. Berarti waktu itu umur beliau 14 tahun. 14 tahun. Karena masih dianggap kecil. Ya. Dan perang yang beliau pertama kali ikuti adalah peperangan Khandaq. 14 tahun perang Uhud. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun ke-11 Hijriah, sekitar 7 tahun lagi, berarti 14 tambah 7 21. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal umur beliau 21. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita, gunakan masa muda baik-baik. Karena masa muda beda dengan masa tua. Ada perkataan menarik. Perkataan Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri rahimahullah. Imamul Muhaddithin. Imamnya para ahli hadis. Beliau mengatakan, Qumu ya syabab, sallu billail. Wahai para pemuda, bangunlah salat malam. Sesungguhnya, waktu muda tidak sama dengan waktu tua. Ya. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya, terutama tatkala muda. Ketika masih sehat, jalan masih kuat, mata masih terang, pendengaran masih mudah, otak belum pikun, dan semisalnya. Gunakan waktu muda dengan sebaik-baiknya, terutama menuntut ilmu agama. Karena beribadah dan menuntut ilmu agama tatkala tua sangat berbeda dengan masa muda. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada pepatah Arab mengatakan bahwa kalau seandainya engkau tahu bagaimana indahnya masa muda, maka niscaya masa tua akan memberitahukan kalian bagaimana indahnya masa tua. Kalau seandainya ingin tahu masa muda, maka niscaya kalian akan diberitahukan oleh masa tua bagaimana indahnya masa muda. Ada pepatah mengatakan, Ya laitas syabab ya'udu yauman fa akhbirahu bima fa'alal masyi. Artinya, orang tua berkata, alangkah indahnya masa muda kembali walau satu hari. Maka niscaya aku akan memberitahu apa yang diperbuat oleh ketuaan di dalam diriku. Ini orang tua berkata, kalau seandainya masa tua, masa muda itu kembali walau sehari, aku akan beritahukan kepada orang-orang muda bagaimana ketuaan memperbuat pada diriku. Kalau masa tua sudah pengajian ya, dari jalan dari muka beruntung ke sini masuk angin. Ya, pakai minyak angin di sini kebanyakan. Sudah masa tua itu. Beda dengan masa muda. Masa muda, wah ini dari kayu tangi sampai ke sini, kada berjaketan, cuma baju saja, masih kuat. Masa muda. Beda dengan masa tua. Ini maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan baik-baik. Dan orang-orang yang mau mendekati umur 40 sudah mulai tahu bagaimana fa'alal masyib. Bagaimana masa tua berlaku pada dirinya. Sudah mulai asam urat, sudah mulai kolesterol, sudah mulai. Ya. Keluar malam sudah jarang. Kenapa? Masuk angin kena esok. Esok pengajian aku. Mau makan tidak bisa seenaknya. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan. Dan itu adalah salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Hakim. Ightanim khamsan qabla khams. Artinya, gunakan waktu 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk tasyahud, para ikhwah, kata-kata duduk tasyahud maksudnya di sini adalah karena di dalamnya terdapat ucapan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Karena duduk, karenanya lah disebut dengan duduk tasyahud. Beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya. Meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya. Tangan kiri di atas lutut kiri. Nah, meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri bagaimana? Apakah jari jemarinya ini sejajar dengan lutut? Ataukah menggenggam lutut? Atau bagaimana? Nanti kita akan jelaskan. Dan tangan kanannya di atas lutut kanannya. Di atas lutut berarti ya, di atas lututnya. Sambil membuat 53 lipatan 53. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lipatan 53 ini adalah salah satu kebiasaan orang Arab untuk menghitung angka dengan tangan. Lipatan 53 yaitu ini jari ada namanya al-wusta, jari tengah, dengan al-ibham, jari jempol. Nah, dibuat seperti ini. Ya, dibuat seperti ini. 53. 3 menurut orang Arab seperti ini, 3. Ya. Kemudian 50-nya itu jari binsar dan khinsar, jari kelingking dan jari manis dilipat. Nah, jadi begini. Ya. Jadi ini 50. Paham ini? Ini hitungan orang Arab, istilah mereka. Ini 3, ya. Ini bukan tanda metal, ya. Ini 3, saya mau ingin memperlihatkan ininya. 3. Karena ada orang ceramah kadang-kadang begini, apa begini, ada begini lagi ceramah. Ini lebih baik dijauhi tangan-tangan, ya. Karena kalau dipoto pas begini repot. Ya. Dia enggak sadar itu. Ada yang begini kan satu-satu macam-macam kalau lagi ceramah. Ada yang begini, ya, kebanyakan begini ustaznya. Ada yang begini, ya. Takutnya nanti jadi metal kan repot. 53, ya kan? 53. Ya, karena disebutkan dalam hadisnya membuat lipatan 53. Tiganya itu begini, tiganya. Jari tengah dengan jari jempol. Kemudian 50-nya jari manis dengan jari kelingkingnya dilipat. Nah, itu 50. Itu menurut orang Arab, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau beri isyarat dengan jari telunjuknya. Jari telunjuk ini setelah begini, kemudian begini, beliau beri isyarat dengan jari telunjuknya. Jadi membuat lingkaran, ya, lingkaran, kemudian dilipat jari manis dan jari kelingkingnya, kemudian beri isyarat dengan jari telunjuknya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim yang lain, maksudnya sama, perawinya Muslim dalam sahihnya, tapi riwayat lain beliau menggenggam seluruh jari jemarinya. Menggenggam. Nah, ini ada penjelasan. Menggenggam berarti seluruh jari jemarinya digenggam. Ya. Berarti begini. Atau bisa begini. Kelihatan? Ya. Begini. Atau bisa begini. Menggenggam seluruh jari jemarinya. Dan berisyarat dengan jari yang berada dekat dengan ibu jari. Berisyarat dengan jari yang berada dekat dengan ibu jari. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita sekarang ingin mempelajari atau mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan satu, sifat kedua tangan saat duduk tasyahud. Sifat kedua tangan saat duduk tasyahud. Yaitu dengan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Dan jari jemari kanan sudah kita sebutkan tadi. Ya, antum tulis. Membuat lipatan 53 maksudnya adalah. Membuat lipatan 53 maksudnya adalah. Tiga dengan cara. Angka 3 kan 53. Dengan cara. Membuat lingkaran. Jari tengah dengan jari jempol. 50 maksudnya adalah melipat jari kelingking dan jari manis. Ini namanya 53. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tangan kanannya. Dan diletakkan di atas lututnya. Di atas lututnya. Adapun tangan kirinya. Ya, sifat tangan kiri perhatikan. Dihamparkan. Dihamparkan maksudnya begini. Kemudian dirapatkan. Tidak ada celah. Tidak begini. Tapi dirapatkan. Dan ujung jari jemarinya dihadapkan kiblat. Nah, itu tiga sifat. Dihamparkan, dirapatkan, dan menghadap kiblat ujung jari jemarinya. Itu adalah tangan apa? Kiri. Kemudian diletakkan di atas paha kiri. Di atas lutut. Di atas paha kiri, di atas lutut. Di sana terdapat sifat yang kedua. Untuk tangan kiri. Yaitu tangan kirinya menutupi lutut. Kiri. Menutupi lutut kiri. Hal ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u wad'a yadahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-yumna wa yadahu al-yusra 'ala fakhidhihi al-yusra wa ashara bi isbi'ihi sabbabah wa wad'a ibhamahu 'ala isbi'ihi al-wusta wa yulqimu kaffahul yusra ala rukbatayhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika duduk, beliau duduk untuk berdoa, maksudnya tasyahud. Beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dengan dan tangan kiri di atas paha kiri, memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan meletakkan jempolnya di atas tangan meletakkan jempolnya di atas jari tengahnya. Jadi begini. Ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Meletakkan jempolnya di atas jari tengahnya. Wa yulqimu kaffahul yusra ala rukbatihi. Dan menutupi telapak tangan kirinya menutupi lututnya. Ya, seperti ini. Kita contohkan ya. Duduk tasyahud, misalkan duduk tasyahud begini. Baik itu tasyahud untuk sholat dua rakaat, ya. Karena kita mengambil iftirash. Jadi yang pertama seperti ini biasa, ya, seperti ini. Dan yang kedua tangan kanannya bisa seperti ini, ya. Ini seperti ini. Kemudian tangan kirinya bisa tadi rapat, hamparkan, kemudian menghadapkan kiblat seperti ini. Atau bisa juga menutupi lututnya. Ya, kalau duduk tawarruk memang terlihat. Nah, menutupi lututnya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika duduk tasyahud memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Dan fungsi isyarat ada bermacam-macam. Pertama, untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, untuk mengusir syaitan. Mentauhidkan Allah. Dan yang kedua, untuk mengusir syaitan. Karena berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, lahiya ashaddu ala syaitani minal hadid. Sungguh, isyarat dengan jari telunjuk ini lebih berat untuk syaitan dibandingkan dipukul dengan besi. Nah, ini gak bisa ini dinalar dengan otak, gak bisa ini. Karena agama itu ada yang bisa kita nalar dengan otak, ada yang gak bisa kita nalar dengan otak. Ya. Nah, ini lebih berat dibandingkan dipukul dengan besi bagi syaitan. Ini jari isyarat ini. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik. Kemudian terjadi perbedaan pendapat. Ini pelajaran selanjutnya. Oleh para ulama tentang menggerakkan jari telunjuk ketika memberikan isyarat. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang menggerakkan jari telunjuk. Ya. Pendapat yang pertama, mazhab Hanafi, mengatakan bahwa menggerakkannya tatkala asyhadu alla, lihat saya, menggerakkannya tatkala asyhadu alla ilaha illallah, ya, asyhadu alla ilaha illallah, ini mazhab Hanafi. Ketika la ilaha illallah, ini mazhab Hanafi. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adapun mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, menggerakkannya adalah dari mulai syahadat juga, asyhadu an la ilaha illallah, tapi setelah itu digerak-gerakan. Setelah itu digerak-gerakan. Kalau mazhab Hanafi tadi, asyhadu an la ilaha illallah, diam, sampai akhir diam. Kalau mazhab Imam Malik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus digerak-gerakan. Paham ini para ikhwan dirahmati oleh Allah? Karena berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, faraaituhu yuharriquha yad'u biha. Aku melihat beliau menggerak-gerakkannya sambil berdoa dengannya. Ini mazhab siapa? Imam Malik rahimahullahu taala. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah berbeda. Mereka menggerakkannya tatkala asyhadu alla ilaha illallah. Ketika illallah. Ya, ini mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mereka berdalil bahwa mengumpulkan semua riwayat yang ada, illallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mazhab Imam Ahmad, ini mazhab yang terakhir, berarti ada berapa pendapat? 4. Mazhab Imam Ahmad dari mulai pertama, ya, dari mulai pertama, yaitu dari mulai at-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, atau at-tahiyyatus salawatu tayyibatu lillah. Sama, dua-dua riwayatnya sahih. Yang saya sering gunakan, at-tahiyyatu lillah, as-salawatu wa tayyibat, assalamu alayka. Jadi setiap kali, dari mulai pertama, at-tahiyyatu lillah. Dan setiap kali mengucapkan lafzul jalalah, serta berdoa, digerak-gerakkan. Ini mazhab Imam. Memulainya dari mulai pertama, dan setiap kali mendapati lafzul jalalah Allah, kemudian tatkala berdoa, maka digerak-gerakkan. Contohnya bagaimana? At-tahiyyatu lillah, as-salawatu wa tayyibat, assalamu alayka, itu doa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salim. Doa, bergerak. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena ada lafzul jalalahnya. Nah, ini menunjukkan pendapat Imam Ahmad. Dari mulai at-tahiyyat sudah apa? Menggerakkan. Memberikan isyarat. Dan menggerakkannya setiap kali melewati lafzul jalalah. Dan juga apa? Dan juga doa. Ustaz, mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semuanya bisa diamalkan. Karena belum ada dalil khusus secara spesifik dari Rasulullah SAW. Ya, jadi mazhab Imam Syafi'i tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Nah, yang belum ada dalilnya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bakawan. Ini belum. Nah, ini belum tahu dalilnya. Ya. Sebagaimana saya juga belum tahu dalilnya kalau mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli. Ini belum tahu dalilnya. Ya. Tidak ada dalil. Yang ada hanya sifat istihsan. Menganggap itu baik. Ya. Dari dua sisi. Yang pertama, Al-Fatihah untuk orang tua. Yang kedua, amin. Karena setelah Al-Fatihah kita membaca amin, maka orang yang paling bagus didoakan adalah orang tua. Maka setelah waladzalin rabbighfirli. Tapi itu bukan dalil. Itu hanya istihsan. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan man istahsana faqad syara'. Siapa yang menganggap sesuatu itu baik, maka dia berarti telah membuat syariat. Sedangkan pembuatan syariat hanya ada pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh manusia menganggap sesuatu itu baik tanpa dalil. Bisa dipahami ini pada ikhwah? Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Satu sifat, satu permasalahan insyaallah pekan depan kita bahas. Satu permasalahan yaitu kata-kata kana idza qa'ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau duduk tasyahud. Permasalahan duduk belum kita bicarakan. Duduk tatkala tasyahud, ya, apakah duduknya tawarruk, iftirash, bagaimana perbedaan pendapat di antara para ulama dan semisalnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bicarakan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum pertanyaan, saya ingin memberitahukan bahwa minggu depan libur, ya. Libur lagi. Ya. Karena saya jadi tim lekat Syekh Abdul Razak dipilih oleh panitia, maka tidak bisa menolak karena Syekh yang datang. Sesibuk apapun kita akan berusaha berkhidmat kepada Syekh. Jadi mohon dimaklumi. Ya, mohon dimaklumi. Saya bekerja banyak menggunakan fisik, jadi keringat banyak keluar dan pakaian cepat kena kotor. Saat menjelang sholat, mana yang lebih utama, mandi dulu atau ganti plus ganti pakaian tapi tidak dapat sop pertama dan takbiratul ihram imam? Atau langsung wudhu saja demi pendapat sop pertama? Tergantung, apabila yang dimaksud dengan banyak keringat, kemudian yang dimaksud dengan kotor, akhirnya dia mendapatkan keringat yang membuat bau tubuhnya tidak nyaman, maka dia bersihkan dulu tubuhnya. Dan dia bisa atur. Misalkan sebelum azan, dia berhenti dahulu 15 menit sebelum azan, kemudian dia mandi. Jangan pas mandinya pas azan. Ya. Nah, ini dia bisa atur. Tapi kalau seandainya yang banyak keringat tidak menimbulkan bau badan, kotor hanya sebatas kotor keringat, bukan kotor najis, maka pada saat itu dia cukup berwudu dan akhirnya dia mendapatkan sab yang pertama. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna ma fi an-nida' was-saffil awwal, thumma istahamu, thumma lam yajidu illa an yastahimu, lastahamu 'alaih." Kalau seandainya manusia mengetahui pahala yang ada pada azan dan sab pertama, kemudian mereka tidak mendapati bagian kecuali harus dengan berundi, maka mereka wajib berundi. Saking besarnya pahala sab pertama dan mengumandangkan azan. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sab yang paling terbaik bagi laki-laki adalah sab yang paling pertama. Dan sab yang paling buruk bagi laki-laki adalah sab yang paling terakhir. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Ketika duduk tahiyat akhir pada saat masuk bacaan salawat, apakah memang benar ada ucapan sayyidina seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad? Ini nanti ada pembahasan di dalam kitab ini. Saya ingin sebutkan pada nomor 337. Ya, nanti kita akan bahas insyaallah. Tapi saya jawab, para ikhwah, hadis-hadis yang menunjukkan tentang pembacaan salawat tatkala setelah tasyahud, maka hukumnya sebagian ulama dia mengatakan dia adalah rukun seperti mazhab Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan dia adalah kewajiban seperti mazhab yang lain. Itu satu. Yang kedua, pembacaan hadis-hadis yang menunjukkan solawat atas Nabi setelah bertasyahud asyhadu alla ilaha illallah, maka belum ada satu riwayat pun yang mengucapkan sayyidina. Tidak ada. Silahkan cek dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Sunan Daruqutni, Sunan Al-Baihaqi, dan lain-lainnya dari kitab-kitab hadis, belum ada kita dapati kata sayyidina di dalam pembacaan solawat tatkala solat setelah tasyahud. Lalu sayyidina dari mana? Dari istihsan, sama menganggap itu baik. Karena Rasulullah SAW adalah sayyiduna, pemimpin kita, sebagaimana dalam hadis beliau riwayat Bukhari, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah pemimpin. Sayyid itu kan pemimpin. Pemimpin anak manusia. Dan tidak ada kesombongan di dalamnya. Karena memang beliau pemimpin. Tetapi ini adalah hanya sebatas anggapan baik. Kalau seandainya itu baik, niscaya sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ada yang mengatakan, Ustaz, Rasulullah kan orangnya tawadu. Maka beliau tidak ingin menyebutkan kata sayyidina karena tawadu'nya beliau. Maka jawabannya, kalau begitu para sahabatnya yang sangat mencintai beliau pun akan mengucapkan sayyiduna. Tetapi tidak ada riwayat dari seorang sahabat pun yang mengatakan sayyidina. Paham ya? Maka berpegang teguhlah kepada riwayat yang ada dibandingkan kita mengambil pendapat sebagian ulama fikih yang menganggap mengucapkan sayyidah merupakan perhormatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sahabat yang paling mencintai dan menghormati Rasulullah, sesungguhnya manusia-manusia yang paling mencintai dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya radhiyallahu anhu, dan para sahabatnya tidak menyebutkan hal itu dan tidak memakainya di dalam salat-salat mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sore saya lihat sebuah video, ada penceramah masyhur di tengah masyarakat di zaman sekarang, 1 juta follower mungkin. Ustadz 1 juta follower. Mengatakan bahwasanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibolehkan oleh ulama-ulama besar. Seperti misalkan Imam As-Suyuti, seperti misalkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahu Al-Hafidh. Hafidh itu menghafal ratusan ribu hadis. Ya. Kalau seandainya menghafal ratusan ribu hadis, maka niscaya pendapatnya kita bisa ikuti. Maka jawabannya mudah yang seperti ini. Semua ulama yang membolehkan, semua ulama yang membolehkan peringatan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, semuanya sepakat bahwa itu belum terjadi di zaman Nabi, para sahabatnya, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Bahkan imam yang 4. Semuanya sepakat. Yang membolehkan, sepakat. Imam Ibn Hajar, As-Suyuti, As-Sakhawi, kemudian lagi ulama-ulama sekarang Abu Syamah Al-Maqdisi, dan yang lain-lainnya, yang dari ulama-ulama terdahulu, dari abad ke-8, abad ke-9, yang membolehkan, mereka sepakat itu belum ada di zaman Rasul. Itu bid'ah, diada-adakan. Cuma mereka menganggap itu adalah bid'ah hasanah. Tetapi tetap tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah sepakat. Jangan diada-adakan. Jangan dicari deh. Nah, kemudian si penceramah ini berdalil bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar, hafidh, seorang hafidh hadis, hafal ratusan ribu hadis. Maka kita katakan, mana yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang mutlak paling banyak meriwayatkan hadis dan tidak mengerjakan maulid. Jadi pendalilan seperti ini tidak benar. Bahkan ada semacam pengejekan. Ini baru hafal 3 hadis, itu pun baca dari laptop, laptopnya habis baterai nanti tidak bisa baca hadis. Ini bukan pembicaraan ilmiah ini. Ini ngejek namanya. Paham ya? Ini tidak benar. Barakallahu fiik wa fiik. Jika telapak tangan didahulukan saat sujud dan pendapat ini lebih utama daripada lutut, yang didahulukan, apakah pahala yang dapatkan sama? Maka jawabannya, kita tidak berbicara tentang pahala, Pak. Ya, kita berbicara tentang afdhaliyah, keutamaan. Kita lebih mengutamakan pendapat yang mendahulukan kedua telapak tangan dibandingkan lutut dengan dalil hadis Abu Hurairah dan contoh langsung tadi unta yang kita lihat. Dan kita dilarang untuk mencontoh unta tersebut. Nah, kita kuatkan pendapat itu. Ya. Adapun permasalahan pahala, maka dilihat secara umumannya. Keumuman sholat tersebut, apakah sholatnya khusyuk, ataukah dia menyempurnakan rukunnya, kewajibannya, kemudian mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan semisalnya. Jadi kita membicarakan tentang afdhaliyah, mana pendapat yang lebih kuat yang kita ambil. Wallahu'alam. Apakah bisa, makanya ada kawan-kawan saya yang dekat dengan saya, Mas Irsyad, beliau mengambil pendapat. Dulu juga waktu di Damam, kawan-kawan dekat dengan saya, ya, beliau mengambil pendapat lutut duluan. Saya tidak melarangnya, saya tidak mengatakan kamu salah. Karena itu hak. Melihat mungkin beliau pendapat bahwa ini lebih didahulukan dibandingkan, lutut lebih didahulukan dibandingkan tangan. Jadi berlapang dada di dalam masalah yang seperti ini. Karena ini masalah khilafiyah. Yang terjadi perbedaan pendapat, mu'tabarah, diakui oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu. Ya, Ustaz, kenapa peringatan maulid kita tidak berlapang dada? Karena itu bid'ah. Tidak ada khilafnya. Ya, itu bid'ah. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah di saat kita haid, kita kan tidak boleh sholat. Apakah sholat itu harus dibayar seperti puasa Ramadan? Bagaimana cara membayar sholatnya? Maka jawabannya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kunna nu'maru biqada'is saum wa la nu'maru biqada'is shalah." Termasuk nikmat Allah terhadap kaum Hawa, ya. Bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Dan itu nikmat Allah. Coba kalau seandainya mengqadha sholat. Minimal seorang perempuan 7 hari haid. Setiap hari 5. 5 kali 7, 35 sholat. Ya, berat untuknya mengerjakan 35 sholat. Berapa rakaat itu? 17 kali 7. Ya betul. Berapa 17 kali 7? Hah? 119 rakaat. Berat. Maka termasuk nikmat Allah adalah para perempuan yang haid, kalau sudah suci dari haidnya, dia tidak mengqadha sholatnya. Ya, tetapi yang mengqadha hanya puasanya. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang masalah, misalkan seorang wanita sudah masuk waktu zuhur dan dia belum sholat karena mungkin sibuk masak, sibuk nyuci, sibuk ngurus anak, sibuk ngurus handphone, belum sholat. Akhirnya ketika mau sholat haid, ya, jam 1, jam 2 dia mau sholat haid. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Apakah nanti kalau dia suci setelah 7 hari dia suci, apakah dia mengqadha sholat zuhurnya tadi atau tidak? Ya, pendapat yang lebih kuat wallahu alam adalah dia tidak mengqadha. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada kewajiban untuk sholat. Karena dia haid pada sholat zuhur. Meskipun sebagian ulama mengatakan mengqadha. Kenapa dia mengqadha? Karena sudah masuk waktu sholat, dia meremehkan sholatnya. Maka dia harus mengqadha. Khilaf di antara ulama rahimahullah. Tetapi secara umum, sholat tidak ada qadha bagi wanita yang haid. Wallahu a'lam. Dan juga saya perlebar masalahnya, bahwa apabila ada orang meninggalkan sholat, padahal dia muslim, baligh, berakal, bukan wanita haid ataupun nifas, maka dia kemudian bertobat. Maka tidak ada qadha atasnya. Yang ada hanya taubatnya saja. Dia tidak perlu bayar qadha, tidak perlu bayar kafarat, bayar penebus dosa. sedekah, apalagi sedekahnya kepada ustadznya, nggak perlu. Ya, karena ada fatwa seperti itu, ya penebus dosa meninggalkan sholat, bayar sedekah, sedekahnya pada kiainya. Nah, ini tidak benar. Ya, yang ada adalah taubat karena dia melakukan dosa besar, meninggalkan sholat dosa besar, disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai kekufuran. Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah, jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah wa man tarakaha faqad kafar, perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka ini lebih besar dibandingkan membunuh, berzina, minum khamar, berjudi. Lebih besar meninggalkan sholat dosanya. Maka dia wajib bertobat dengan sebenar-benar tobat. Ya, tidak ada qadha tetapi. Kenapa? Karena sholat itu ada waktu awalan dan ada waktu akhiran. Apabila sudah habis waktunya, maka dikerjakan di luar waktu berarti bid'ah. Mengerjakan sholat di luar waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Bisa dipahami ini? Baik. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan sepekanan ini masih kajian ya, jangan besok jangan libur. Pekan depan liburnya ya. Saya mohon maaf. Ya. Libur-libur ini bukan kehendak saya, karena saya tahu pasti bahwa apabila kajian rutin libur maka itu kemalasan yang ada. Maka sebenarnya menjauhi libur ini, akan tetapi qadarullah masyafal. Adapun masalah umroh, maka umroh sudah saya jadwalkan. Per tahun itu saya hanya umroh 3 kali. Dan ini umroh yang pertama saya di tahun 2018. Nanti masih ada 2 jatah saya. Ya, mohon dimaklumi. Jadi sebenarnya pekan depan itu pun tidak libur, tapi karena ada jadwal mendadak, ada Syekh Abdul Razak datang ke Indonesia dan saya ditunjuk oleh tim panitia untuk jadi tim lekat kemana beliau, maka saya ikut. Itu pun saya cuma minta 3 hari, selainnya saya tidak bisa untuk mengikuti. Ya, ini yang bisa saya sampaikan sebagai pemberitahuan. Jadi besok sampai pekan depan masih kajian, dan pekan depan yang libur. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah hamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.